bahwasanya tidaklah halal sebentar. Baik. Annahu la yajuzu akhdhul ujrati 'ala al-kitabati wash-shahadati. Bahwasanya tidaklah halal memungut biaya terhadap penulisan dan kesaksian. Haitsu wajabat, di mana kedua hal tersebut hukumnya adalah wajib. Li'annahu haqqun awjabahu Allahu 'alal katibi wasyahid. Karena hal itu adalah hak yang telah diwajibkan oleh Allah atas saksi dan juru tulis. Wa li'annahu min madaratil muta'amilin. Dan karena pungutan itu merupakan tindakan merugikan kedua pihak yang bermuamalah. Poin ke-26 ini maksudnya adalah di dalam ayat Al-Baqarah 282, maka tidak diperbolehkan bagi penulis catatan hutang yang ditunjuk ataupun sebagai saksi untuk mengambil upah dari pekerjaannya itu. Yang menulis hutang, yang menjadi saksi, tidak pantas untuk mengambil upah. Hal ini disebabkan karena pekerjaan itu wajib. Allah mewajibkan untuk menulis. Atau lebih tepatnya, Allah mensyariatkan untuk menulis. Dan Allah mensyariatkan adanya saksi dalam pinjam meminjam. Maka kalau seandainya diambil upah padanya, tidak semua orang bisa mengupah. Kalau tidak semua orang bisa mengupah, maka akhirnya nanti tidak ada penulisan transaksi hutang piutang. Kalau seandainya tidak ada penulisan dan tidak ada persaksian, maka ini berbahaya kepada sifat muamalah itu sendiri. Artinya nanti akan banyak kedzaliman yang terjadi di atas muka bumi. Kenapa? Karena tidak ada penulisan. Kenapa tidak ada penulisan? Yang penulisnya minta bayar, kami enggak mampu bayar. Ya. Sedangkan yang membayar siapa? Yang berhutang atau yang menghutangi? Hah? Sudah kita bahas sebelumnya. Siapa yang berhak mencarikan penulis atau saksi? Yang berhutang. Yang berhak untuk mencarikan penulis atau saksi. Sedangkan yang berhutang saja berhutang. Bagaimana dia mau bayar dan mengupah sang penulis dan yang menjadi saksi? Nah, ini nanti terjadi madharah, keburukan ataupun persengketaan dalam perihal harta di antara dua orang yang sedang bertransaksi. Sedangkan Islam sangat menjauhi kerugian dan keburukan yang ditimbulkan dari transaksi. Ini yang dimaksud pada poin yang ke-26. Penulis kemudian mengatakan, wa minha at-tanbihu 'ala al-masalihi wal wafa wal fawaidil mutarattibati 'ala al-'amali bi hadhihi al-irsyadatil jalilah. peringatan terhadap kemaslahatan dan manfaat yang diakibatkan oleh pengamalan akan petunjuk yang mulia ini. Wa anna fiha hifdzul huquq, bahwa dalam mengamalkan tersebut terdapat pemeliharaan hak, wal adlu, keadilan, wa qat'un tanazu'i, menghilangkan perselisihan, was salamatu minan nisyani, selamat dari kelupaan, wadh-dhuhul, dan kebingungan. Walihada qala, karena itu Allah berfirman, dzalikum aqsatu 'indallah wa aqma wa mulis syahadah wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Wa hadhihi masalihu daruriyatun lil ibad. Dan ini merupakan kemaslahatan yang asasi bagi manusia. Para ikhwah, yang ke-27 ini penulis menyebutkan faidah penulisan hutang. Faidah penulisan hutang. Yang di sana ada penulis, ada pihak yang menghutangi, ada pihak yang berhutang, ada saksi. Apa faidahnya? Faidahnya adalah ada maslahat. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maslahat itu apa? Maslahat. Kalau kita buka sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan sebagainya. Faidah, kegunaan, ya, kepentingan. Itu namanya maslahat. Makanya di sini beliau menyebutkan peringatan terhadap kemaslahatan. Maksudnya terhadap kepentingan baik atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat yang diakibatkan oleh pengamalan akan petunjuk yang mulia ini. Apa maksudnya petunjuk yang mulia? Yaitu kalau berhutang dicatat, ditulis. Ini namanya petunjuk yang mulia. Apa manfaatnya, kebaikannya? Bahwa dalam pengamalan tersebut terdapat pemeliharaan hak. Hak orang yang menghutangi terjaga. Dan juga hak orang yang berhutang terjaga. Orang yang menghutangi akan tahu, oh hak saya 1 juta. Orang yang berhutang akan tahu kewajibannya harus bayar 1 juta. Jadi terjaga pemeliharaan hak. Dan dalam Islam, perhatikan baik-baik, dalam Islam termasuk ad-daruriyatul khams, hal-hal yang sangat-sangat dijaga dalam Islam adalah tidak mengambil hak orang lain. Islam sangat menjaga hak seseorang. Makanya mencuri diharamkan, korupsi diharamkan, menggosok diharamkan, ya. Itu karena berkaitan dengan hak orang lain. Nah, di sini faedahnya pengamalan tersebut dapat memelihara hak dengan menulis, dengan adanya saksi, memelihara hak. Keadilan, adanya keadilan, tidak timpang karena tercatat dia dan ada saksi. Menghilangkan perselisihan karena tercatat, akhirnya semuanya sudah ada buktinya. Kemarin saya di luar kota, ada orang bertanya, bagaimana Ustaz, orang berhutang sama saya 760 juta. Kemudian dia meninggal. Kemudian ada harta yang dia tinggalkan. Ada harta warisnya. Dan sekarang digunakan oleh ahli warisnya. Maka saya katakan, ada catatannya, ada lengkap. Bahkan bisa dicocokkan dengan istrinya yang meninggal tadi. Akan tetapi keluarganya tidak mau bayar. Nah ini namanya lihat keluarga yang berhutang tadi mengakui, sehingga tidak terjadi perselisihan. Tidak terjadi perselisihan. Saya tanya lagi, kenapa sampai hutang kok banyak sekali, 760 juta. Antum berani menghutangi dia? Ya, karena kawan dagang. Dia ngambil barang dari saya. Kemudian ada musibah, tokonya kebakaran. Tapi catatannya pas. Saya bilang, kalau seandainya tidak bisa ditagih, sudah, bebaskan saja. Lu, hampir 1 miliar loh, Zat. 760 juta. Selamat dari kelupaan dan kebingungan. Maksudnya, kalau terjadi pencatatan, maka akan selamat dari kelupaan dan kebingungan. Kenapa? Karena manusia, ada pepatah mengatakan, ma sumial insanu illa linasihi. Tidaklah manusia dinamakan insan kecuali karena nasi. Insan, nasi. Dekat kan? Insan, nasi. Karena kelupaannya. Insan itu manusia, nasiu itu adalah kelupaan. Sering lupa. Ya, apalagi kalau sudah banyak. Hutang sana, hutang sini, lupa. Yang kita pernah berhutang kepadanya 1 juta dikatakan 100 ribu. Yang pernah berhutang kepadanya 2 juta dikatakan 200 ribu. Lupa, sering lupa. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Dan lebih menguatkan persaksian. Dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Dan ini merupakan kemaslahatan yang asasi bagi manusia. Yang asasi maksudnya yang pondasi dasar bagi manusia. Maka harus dipegang, Pak. Dalam kehidupan muslim itu, salah satu yang paling penting adalah menjaga hak. Jangan sampai kita mati, masih ada tanggungan orang lain di pundak kita. Atau kita mempunyai tanggungan terhadap orang lain di pundak kita. Menjaga hak. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ke-28. Wa minha anna ta'allum al-kitabati min al-umuri diniyah. Hendaklah diketahui bahwa menulis atau mencatat adalah di antara perkara-perkara agama. Li'annaha wasilatun ila hifdhiddin wad-dunya wa sababun al-ihsan. Karena hal itu merupakan tindakan memelihara agama dan dunia dan merupakan sebab kebajikan. Ini masalah mencatat masuk bagian dari agama dan dia juga mengurus dunia sehingga tidak terjadi percekcokan, pertengkaran, perselisihan. Karena dicatat, ada buktinya. Makanya Islam itu mengatur agama dan dunia seseorang. Kita tidak sepemahaman dengan pemahaman kaum sekularisme yang memisahkan antara agama dengan negara. Ya, Islam mengatur agama dan juga negara. Contohnya ini, yaitu di dalam Islam, jika berhutang, ada penulisan. Dan itu agama, menulis itu syariat yang kita berharap pahala atasnya. Kemudian juga itu mengatur kehidupan dunia sesama kaum muslimin, bahkan sesama manusia. Mengatur kehidupan dunia. Makanya, para ulama bersepakat, ijma' itu dalil yang sangat kuat. Seorang kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin. Itu ijma'. Disebabkan dua. Disebabkan satu hal. Karena pemimpin mengatur agama kaum muslimin. Dan pemimpin mengatur dunia kaum muslimin. Maksudnya urusan dunia dan urusan agama diatur dua-duanya oleh seorang pemimpin itu. Kalau seandainya pemimpin mengatur agama dan dunia, bagaimana dia akan mengatur kaum muslimin kalau dia bukan orang muslim? Karena tugasnya pemimpin mengatur dunia dan mengatur urusan agama. Sedangkan kalau dia kafir, tidak akan mungkin dia bisa mengurus urusan agamanya kaum muslimin. Dia kafir. Makanya terbukti nyata. Kalau seandainya ada kaum muslimin dipimpin oleh seorang kafir, pasti syiar-syiar dan syariat-syariat Islam tidak terurus dengan baik. Karena memang dia tidak pandai untuk mengatur urusan agamanya kaum muslimin. Kalau urusan dunia mungkin dia bisa mengatur. Mungkin. Ya, itu pun masih pertanyaan. Kata-kata mungkin itu pun masih pertanyaan. Mungkin dia bisa mengatur. Atau mungkin lebih baik seorang muslim mengatur daripada dia. Ini akidah. Ijma' kaum muslim. Ijma' para ulama. Seorang kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Ada di sebuah daerah, saya mendapati seorang kafir, gubernur kafir, di memimpin kaum muslimin. Maka gereja jadi, sedangkan masjid tidak jadi. Masjid rayanya belum jadi. Ya, gereja besar. Ada di beberapa daerah yang kecolongan seperti itu. Maka salah besar kaum muslimin apabila main toleransi di sini. Karena itu adalah ranah kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma' para ulama menyatakan seorang kafir tidak berhak untuk memimpin kaum muslimin. Karena tadi, ya, karena tadi bahwasanya seorang muslim atau apa namanya, seorang pemimpin itu mengatur urusan agama dan urusan dunia. Bagaimana kalau seandainya dia mengatur urusan agama Islam, urusan dunia kaum muslimin, kalau dia kafir? Susah. Ya, tidak bisa. Dan kadang-kadang urusan dunia kaum muslimin pun diatur dalam agama. Seperti muamalah, riba, hutang piutang, semuanya diatur dalam Islam. Ini sulit kalau seandainya dipimpin oleh seorang kafir, begitu ilmunya. Dan sampai di situ kita sebagai seorang muslim penuntut ilmu, sampai di situ kita. Itu belajar ilmu tata negara Islamnya seperti itu. Selesai. Adapun sibuk dengan berita-berita politik, no. Tidak ada. Nanti jadi politikus. Bukan sebagai penuntut ilmu. Ya. Demikian. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha anna man khassahu Allah bini'matin minan ni'am yahtajun nasu ilaiha. Bahwasanya barang siapa yang diistimewakan oleh Allah dengan suatu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang dibutuhkan manusia, famin tamami syukri hadhihi an-ni'mati an ya'uda biha ala ibadillah, maka menjadi kesempurnaan kesyukuran terhadap nikmat itu adalah mengembalikan kenikmatan itu kepada hamba-hamba Allah. Wa an yaqdiya biha hajatihim li ta'lili Allahi nahyu 'anil imtina' 'anil kitabati bi tadhkiril katib, dan ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dengannya karena Allah menyebutkan sebab dilarangnya seorang juru tulis menolak menjadi juru tulis dengan firman-Nya bi qawlihi kama 'allamahu Allah, sebagaimana Allah mengajarkannya. Wa ma hadza faman kana fi hadati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan bersama dengan itu, Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah memenuhi kebutuhannya. Dari ayat ini kita ambil poin yang ke-29, itu bersyukur. Bersyukur ketika mendapat nikmat Allah, diluaskan rezeki. Itu salah satu nikmat Allah, diluaskan rezeki. Nah, salah satu bentuk kesyukuran orang yang diluaskan rezeki adalah dia mengembalikan itu, nikmat tersebut, kepada hamba-hamba Allah. Jadi, misalkan saya dapat rezeki, saya harus bersyukur dengan rezeki tersebut. Cara bersyukurnya gimana? Kalau ada orang yang berhutang, maka diberikan. Ini termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta-harta yang Allah berikan. Berarti bisa dibalik pemahamannya, yang susah menjalankan harta di jalan Allah, baik susah untuk berhaji, susah untuk berumroh, susah untuk berkurban, susah untuk berakikah, susah untuk menghutangi, melunasi hutang, menunggu hutang, susah untuk bersedekah, susah untuk berzakat, itu sebenarnya dia sedang tidak bersyukur. Ya, itu sebenarnya dia sedang tidak bersyukur. Tetapi orang yang diberikan luas rezeki oleh Allah, kemudian rezeki tersebut sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah, dia berikan kepada hamba-hamba Allah atas kepentingan masing-masing. Entah itu diberikan hadiah, sedekahkan, ataupun dihutangkan. Orang yang kesempitan, kalau dihutangi, senang. Apalagi Pak, kita, atau saya pribadi, atau sebagian orang, kadang-kadang kalau ada orang yang berhutang, kemudian bercerita tentang keluh kesahnya, wah itu gak enak banget Pak. Betul gak? Ustaz, tolong dong minjem uang sekian. Saya tuh begini, begini, begini. Itu tidak enak sekali. Ya, artinya kita yang mendengar kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, dia harus bongkar di hadapan orang lain, itu kan tidak enak. Aturan kan itu aib yang dia tutupi, kekurangan yang dia tutupi. Makanya kalau seandainya ada orang yang diluaskan rezekinya dan ada orang yang berhutang, enggak usahlah nanya kenapa, untuk apa. Dia akan menceritakan seluruhnya, menghinakan diri di hadapan orang yang dia ingin hutangi. Ya. Dan begitu juga pula saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang mungkin dalam keadaan kesempitan, kalau ingin berhutang, ya sudah cukup mengatakan, fulan, assalamualaikum, waalaikumsalam, afwan akhi, ada uang sekian, saya mempunyai keperluan, insya Allah akan saya bayar nanti tanggal sekian dengan cara sekian. Selesai, gak usah panjang lebar cerita dari awal hidup dia sampai akhir hidup dia. Gak perlu cerita. Ya, karena itu merendah sekali di hadapan manusia. Dan merendah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Dan orang yang diluaskan rezekinya harus menjaga perasaan orang yang disempitkan rezekinya. Sudah ya, cukup, enggak usah cerita. Insyaallah kalau ada saya akan berikan. Enggak usah diceri. Dia tidak usah. Asik juga dengar cerita hidupnya ini. Ya, habis itu cerita sama istrinya, nanti istrinya cerita sama orang lain, bla bla bla. Enggak perlu. Kasihan, jaga kehormatan orang. Jaga wibawa orang. Ya. Dan karena kita sesama muslim menjaga kehormatan kawan-kawan kita sesama muslim. Karena Allah menyebutkan sebab dilarangnya seseorang juru tulis menyolak menjadi juru tulis dengan firman-Nya sebagaimana Allah mengajarkannya. Apa maksudnya ini para bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah? Maksudnya adalah karena Allah melarang juru tulis untuk menolak, karena banyak berarti yang akan berhutang, maka gak boleh ditolak. Nah, begitulah sebenarnya orang yang diluaskan rezekinya untuk bersyukur senantiasa apabila dia mampu menolong orang, maka dia tolong orang. Karena Allah melarang untuk juru tulis menolak tugasnya. Ya. Ini agar kepentingan kaum muslimin selalu dijaga. Dan ingat selalu para ikhwah, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kaidah para ulama, al-jaza min jinsil amal. Artinya apa? Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. Orang yang menolong orang saat kala butuh, dia pun akan ditolong oleh Allah saat kala dia butuh. Allah yang menolong orang saat kala dia perlu, Allah pun akan menolong dia saat kala dia perlu. Selalu seperti itu. Kama tadinu tudan. Ada perkataan orang saleh, sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang akan diperbuat padamu. Apalagi orang yang dalam kesempitan, benar-benar sempit ya. Benar-benar sempit. Tatkala ada yang mengutanginya, walau sedikit. Alhamdulillah, terima kasih ya. Kata-kata terima kasih itu benar-benar dari hati yang paling dalam gitu. Nah, itu yang dihitung oleh Allah. Menggembirakan orang. Ya Allah, gimana nih hari ini? Mungkin gak makan nih anak-anak. Akhirnya, ngomong sebentar kepada orang. Afwan akhi ada. Oh ada. Gak usah nanya dia. Ada apa untuk apa? Makan, beli makan. Anakmu berapa? Makan apa biasanya? Ngapain ditanya? Gak usah nanya. Ya. Orang itu sudah, nanya aja udah malu dia. Nanya saja sudah malu. Maka sudah langsung aja kasih. Gak usah, dia perlu apa, dia perlu, bukan urusan kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan tatkala ada orang yang mau meminjamkan tanpa ada harus banyak bicara, harus itu senang dia. Senangnya itu yang diganjar pahala oleh Allah. Itu senang dia. Senangnya itu diganjar. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ayyun nasi ahabbu ilallah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah SAW bersabda, sururun yudkhilu ala qalbi muslim. Yaitu kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Apa contohnya? Tatrudu anhu ju'an. Menghilangkan rasa lapar. Wataqdi anhu dainan. Dan melunasi hutangnya. Subhanallah. Termasuk di dalamnya menghutangi. Itu memasukkan ke dalam hati. Karena dia kadang, terutama kepala keluarga, kadang-kadang. Dan ini pengalaman pribadi kayaknya. Kepala keluarga. Ya, ini dulu cerita di Damam. Waktu gajian belum ada. Masih lama, sekitar 10 hari lagi. Kemudian dia keluar kantor, bingung. Gak ada duit. Di dompet, di mana-mana gak ada duit. Bingung dia. Anak istri belum makan, di rumah tidak ada persiapan, dan semisal bingung, dia jalan ke sini. Jalan aja, hampa. Ketika dia dapat kawan, memberanikan diri, mohon maaf akhi, ada sekian real gak? Oh ada, silahkan ambil. Oh itu kayak, wah gitu. Walaupun cuma mau makan sekali itu aja, besok gak tahu lagi. Itu kegembiraan dihitung oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan dalam hajat seorang hamba, maksudnya menolong seorang hamba selama hamba itu menolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang ke-30. Annal idrara bisyuhudi wal kitabi fusuqun bil insan. Bahwasanya memudaratkan para juru tulis, para saksi adalah tindakan kefasikan terhadap manusia. Fa innal fusuqa huwa al-khuruju an ta'atillah ila ma'siyatihi. Karena kefasikan itu keluar dari ketaatan kepada Allah kepada kemaksiatan kepadanya. Wa huwa yazidu wa yanqus wa yataba'adu. Dan itu bertambah dan berkurang serta bercabang-cabang. Yataba'ad itu artinya bercabang-cabang. Walihada lam yaqul fa antum fusaq aw fasiqun bal qal fa innahu fusuqun bikum. Oleh karena itu Allah tidak berfirman dan kalian adalah orang-orang yang fasik, akan tetapi dia berfirman maka sesungguhnya hal itu adalah sebuah kepasikan pada dirimu. Fa biqadri khurujil 'abdi an ta'ati rabbih fa innahu yahsul bihi minal fusuq bihasabi dzalik. Maka sebesar seberapa besar keluarnya seseorang dari ketaatannya kepada Allah, sebesar itu pula kefasikan yang ada padanya. Wastadalla wastudilla biqoulihi ta'ala wattaqullah wa yu'allimukumullah anna taqwallahi wasilatun ila husulil ilm. Nah, ini penting. Maka dan dapat diambil sebagai dalil firman Allah, dan bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarmu. Bahwa bertakwa kepada Allah merupakan jalan memperoleh ilmu. Wa awdaha min hadza qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ay ilman tufarriquna bihi bainal haqa'iqi wal haqqi wal batil. Dan yang lebih jelas dari ayat ini adalah firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan batil. Surat Al-Anfal ayat 29. Yakni ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan antara segala hakikat, kebenaran, dan kebatilan. Yang ke-30 ini pada ikhwah, penulis menyinggung tentang membahayakan juru tulis dan para saksi. Bisa enggak juru tulis masuk ke dalam bahaya? Bisa, sangat bisa. Dia jadi tertuduh. Kemudian terangkat derajat ke lebih parah lagi terdakwa. Bisa. Padahal dia cuma juru tulis. Ya, dia jadi juru saksi. Nah, ini bahaya, enggak boleh membahayakannya. Misalkan dia ditipu, dia menulis sesuatu yang tidak tentang hutang. Ini perbuatan seperti ini adalah kefasikan. Kefasikan. Kemudian Syekh menjelaskan apa itu kefasikan. Beliau mengatakan di sini, karena kefasikan itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan kepada kemaksiatannya. Itu kefasikan. Ya, kalau ditanya apa itu fasik? Fasik itu orang yang keluar dari taat kepada maksiat. Makanya tikus disebut hewan fasik. Kenapa? Karena dia keluar dari relnya yang benar. Keluar di malam hari, kemudian ngaduk-ngaduk makanan sampai rumah kebakar. Itu tikus disebut hewan fasik. Begitu juga ular disebut hewan fasik. Ada kan hadis Rasul, khamsun minal fawasiq yuqtalna. 5 dari hewan fasik yang dibunuh. Karena keluar tidak pada tempatnya. Ular keluar tidak pada tempatnya, langsung menggigit. Kala jengking, tikus, ada 5 pokoknya itu. Ya, keluar tidak pada tempatnya. Itu namanya fasik. Makanya setiap kefasikan adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada kemaksiatan. Kemudian penulis mengatakan di sini, dan kefasikan bertambah berkurang. Sesuai dengan maksiat seseorang. Ada yang fasiknya besar, berarti fasiknya besar. Imannya berkurang banget. Ada yang fasiknya rendah, berarti imannya tetap tinggi, tapi dia mempunyai kemaksiatan sesuai dengan jenis kemaksiatan yang dia kerjakan. Oleh karena itu Allah tidak berfirman dan kalian adalah orang-orang yang fasik, enggak. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman seperti itu, tetapi Allah mengatakan fa innahu fusuqum bikum, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan dari dirimu. Karena kefasikan bertingkat-tingkat. Ada orang yang membahayakan si penulis dengan benar-benar bahaya, akibatnya masuk penjara, atau akibatnya kena kisos, atau akibatnya kena dituduh mencuri dan semisalnya. Padahal dia cuma menulis. Nah, ini kefasikan parah. Ya, sesuai dengan kefasikan. Makanya Allah berfirman, fa innahu fusuqum bikum. Maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada diri kalian. Kemudian penulis menyebutkan satu hal, takwa, antara takwa dan ilmu. Ada kaitannya. Yang sulit menghafal Quran, yang sulit memasukkan ilmu ke dalam kepalanya, ya meskipun gurunya paling mahir mengajari bahasa Arab, tapi kok gak paham-paham ya Ustaz? Paling mahir ngajari Iqra misalnya, tapi kok gak bisa-bisa ya Ustaz? Maka salah satu kiatnya bertakwa. Orang itu bertakwa. Perbaiki hubungan dia dengan Allah. Amalan-amalan wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat kalau dia memiliki harta, berhaji, berumrah, berdoa, amalan-amalan wajib perbaiki. Maka Allah akan memudahkan dia untuk menuntut ilmu. Dan kemudahan dalam menuntut ilmu bukan hanya sekedar menghafalnya, mengatur waktu. Ya, mengatur waktu, kemudian mengetahui skala prioritas dalam menuntut ilmu, mana yang didahulukan, mana yang tidak didahulukan. Itu kemudahan dalam menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar bisa menghafal, bisa memahami, bukan. Tetapi memanage waktu dalam menuntut ilmu, itu kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, itu dibarengi dengan ketakwaan. Saya jadi ingat dulu waktu Masjid Nabawi duduk dalam kajian Sunan Abi Daud bersama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau ditanya oleh seorang penuntut ilmu, Syekh, mana yang paling penting kita di malam hari? Bangun malam atau sholat malam? Bangun malam atau menuntut ilmu? Murojaah apa yang sudah kita pelajari? Kata Syekh, dua-duanya. Semoga waktumu berkah. Ini permasalahannya pada waktu. Waktunya kadang sebagian orang tidak berkah. Karena tidak memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Subhanallah. Waktu terbuang percuma begitu saja. Ya. Kadang megang handphone sampai pegel handphone dipegang. Main sosial media. Quran dihiga di sini Qurannya. Ya, baca seayat ini 2 jam. Kenapa itu? Bukan karena kita enggak bisa. Tetapi karena tidak diberikan oleh Allah kemudahan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Makanya beliau mengatakan di sini, sebesar ketakwaan seseorang, sebesar itu ilmu yang akan dia dapatkan. Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Imam Syafi'i kan mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yudal lil 'asi. Aku mengadu kepada Waqi', guruku, tentang susahnya menghafal. Ini sekali berimam Syafi'i, susah menghafal. Gimana kita? Lalu guruku memberikan petunjuk kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Sesungguhnya cahaya Allah yaitu ilmu itu tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Artinya hubungi, perbaiki hubungan. Perbaiki hubungan dengan Allah. Sebesar ketakwaanmu, sebesar itu ilmu yang akan engkau dapatkan. Ayat yang disebutkan oleh penulis ini luar biasa. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa, itu kalimat syarat. Kalimat syarat. Akan dapat jawabannya, jawaban syarat kalau ada syaratnya. Jika kamu bertakwa, niscaya Allah langsung akan menjadikan bagimu pembeda. Yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ilmu, mana yang bukan ilmu. Dapat pembeda ini, ada syaratnya. Syaratnya apa? Takwa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wa minha annahu kama annahu minal ilm annafi' ta'limul umurid diniyah al-muta'allaqati bil ibadat, faminhu aydan ta'limul umurid dunyawiyah al-muta'allaqati bil mu'amalat, fa inna Allah ta'ala hafidha 'ala al-'ibadi umura dinihim wa dunyahum wa kitabuhul 'azhim fihi tibyanu kulli syai'. Bahwasanya sebagaimana ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah mengajarkan perkara-perkara agama yang berkaitan dengan ibadah. Begitu pula mengajarkan perkara-perkara duniawi yang berkaitan dengan muamalah. Karena Allah Subhanahu wa taala memelihara bagi hamba-hambanya segala perkara agama dan dunia mereka. Dan kitabnya yang agung merupakan penjelas segala sesuatu. Maksudnya apa? Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah praktis. Kalau saya katakan ibadah praktis itu seperti apa, Pak? Salat. Habis itu puasa, zakat, berdoa, baca Quran. Bukan itu saja, haji, umrah. Tetapi Islam juga mengatur muamalah. Perihal muamalah, hubungan sosial, akad nikah, akad jual beli, akad hutang piutang, akad salam, akad pinjam meminjam, akad gadai, diatur semua dalam Islam. Maka Islam tidak bisa dipisahkan dengan agama dan muamalah. Dua-duanya diatur oleh Islam. Kita lanjutkan. Wa minha masyru'iyatul wasiqah bil huquq. disyariatkan penulisan dokumen berkaitan dengan hak-hak. Wahiyar ruhun, yaitu penggadaian. Wadzamanat, dan jaminan-jaminan. Allati takaffala lil abdi husulu haqqihi sawa'a amili birran au fajiran aminan au khainan, yaitu penggadaian, jaminan-jaminan yang dibebankan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, baik dia itu pekerja yang baik atau jahat, terpercaya atau pengkhianat. Karena fakam fil wasa'iqi man hafi min hifdhil huquq wa inqita'i munaza'at, dan karena berapa banyak sudah dokumen-dokumen telah memelihara hak-hak dan memelihara menghilangkan perselisihan. Apa maksudnya? Di ayat yang ke-283 itu disebutkan itu, bahwa kalau berhutang maka ada jaminan lain, yaitu gadai. Nah, penulisan penggadaian ya, kemudian jaminan-jaminan yang diperoleh apabila seseorang mengambil hutang, maka ini adalah untuk menjaga hak. Ya, untuk menjaga hak. Baik yang berhutang itu adalah orang baik atau orang buruk. Baik yang berhutang itu orang soleh atau orang tidak soleh. Tetap ada jaminan. Itu lebih utama. Jangan kita mengira, wah dia ustadz, enggak usah gin. Kalau berhutang dalam jumlah yang banyak, enggak perlu ada jaminan. Insya Allah sidin bayar aja. Enggak. Tetap kalau seandainya berhutang, di samping penulisan juga harus ada apa? Jaminan. Itulah yang disebut dengan gadai. Kalau di Banjar namanya sandaan. Menyandai. Tapi praktek yang ada di Banjar menyandai itu gadai yang riba. Ya, saya menyandakan sepeda motor. Saya dapat 20 juta menyandakan sepeda motor. Motornya dikasih kepada orang yang menghutangi. Dipakai sampai hancur. Ya. Berarti nanti hutangnya sudah tidak usah dikembalikan. Begitu kan? Begitu enggak? Kalau sandaan. Atau hutangnya dikembalikan 20 jutanya. Hah? Dikembalikan. Kembalikan lagi. Lihat. Sudah dikembalikan. Sepeda motornya rusak. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati. Itu riba. Itu riba. Boleh gadai. Boleh sanda. Tapi tanpa riba. Kemudian kita lanjutkan. Saya akan selesaikan sampai 37 ya. Jadi besok kita khatam insya Allah. Pada ikhwan yang ke-33, betul? 33? Hah? 30? 33, iya. Wa minha anna tamama al-wasiqati fir rahmi an yakuna maqbudan. Bahwasanya menjadi kesempurnaan dokumen dalam penggadaian adalah barang yang menjadi jaminan harus dipegang, maqbudan, dipegang. Entah yang dipegang, yang memegang itu orangnya yang berhutang ataupun orangnya menghutangi, enggak jadi masalah. Ya, dipegang, maksudnya ada barangnya. Dipegang gitu. Ada nyata barangnya, bukan apa samar-samar. Oh, aku ada jaminannya. Mana tanah di hulu sungai? Mana surat-suratnya? Sakalnya tanah orang diakui. Nah, ini tidak boleh. Harus dipegang. Dipegang itu maksudnya ada barangnya. Ya. Kemudian penulis mengatakan wala yadullu dzalika ala annahu la yashihu ar-rahn illa biqabd bal at-taqyidu bi kauni ar-rahn maqbudan yadullu ala annahu qad yakunu maqbudan tahassala bihi ath-thiqah at-tammah wa qad la yakunu maqbudan fayakunu naqisan. Artinya, sekalipun itu tidaklah berarti bahwa penggadaian itu tidaklah sah kecuali dengan dipegangnya jaminan. Maksudnya bukan harus ada, bukan harus dipegang juga. Enggak mesti. Kalau seandainya tidak dipegang enggak jadi masalah. Ya, misalkan saya menggadaikan kepada Mas Rahman sepeda motor. Apakah harus dipegang oleh Mas Rahman sepeda motor itu? Enggak mesti. Ya, tapi kalau dipegang maka itu bisa dijadikan sebagai jaminan. Ya, tapi tidak mesti. Akan tetapi adanya pembatasan dengan dipegangnya jaminan menunjukkan bahwa terkadang dengan terjadi serah terima terjadilah kepercayaan yang sempurna. Dan terkadang tidak sampai dipegang sehingga menjadi kurang sempurna. Intinya sempurna dengan tidak sempurna saja. Ya, kalau menggadaikan barang, menyandakan barang berarti dipegang. Baik dipegang benar-benar oleh saya atau dipegang oleh yang menghutangi, gak jadi masalah. Yang penting ada barangnya. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu saya gak bisa bayar, maka itu sepeda motor yang jadikan sebagai jaminannya. Jaminan disita langsung, enggak. Menjadi pemilik langsung, enggak. Tetapi jaminan. Kalau saya tidak mampu bayar, maka itu sepeda motor sebagai jaminannya. Bukan serta-merta disita. Beda dengan dijaminkan, disita. Kalau disita, hutang saya berapa, pokoknya diambil saja, disita semuanya. Paham maksud saya? Saya berhutang 100 juta ke Mas Rahman. Adakah, Bian? 100 juta. Ya, habis itu saya gadaikan rumah saya. Ya, saya gadaikan rumah saya. Nah, rumah itu dipegang oleh Mas Rahman. Dipegang saja, maksudnya surat-suratnya dipegang. Tidak mesti Mas Rahman harus tinggal di rumah itu. Ya. Dan kalau saya tidak mampu bayar, tidak langsung disita rumah itu, enggak boleh. Tetapi dijual dengan serelaan saya, dijual. Jual berapa? Oh, harganya 1 miliar misalkan. Maka kasih 100 jutanya, sisa 900-nya milik siapa? Milik yang punya rumah. Ah, begitu. Jadi yang maksud dipegang itu tidak langsung disita, enggak. Ya, itu yang keliru dalam praktek penggadaian dan penyandaan barang di tengah kaum muslim, betul? Langsung disita. Gak mampu bayar 3 bulan, sita langsung. Padahal hutangnya lebih kecil daripada barang yang disita. Nah, ini tidak benar. Itu namanya mengambil hak orang lain. Ya, hati-hati. Yang ke-34 sekarang. Penulis mengatakan, wa minha annahu yustadallu biqawlihi farihanun maqbudah annahu idha تلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لا لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. Artinya, وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِهِ, bahwa saja firman Allah farihanu maqbulah, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Jadi Mas Rahman tadi menghutangi saya. Saya ingin berhutang dengan jaminan ada barang yang beliau pegang. Itu maksudnya. Di sini annahu idza ikhtalafa ar-rahin wal murtahin fi miqdari ad-dain alladhi bihi ar-rahn annal qawla qawlal murtahin. Lihat, perhatikan ini penting. Dapat dijadikan dalil bahwasanya bila terjadi perselisihan antara pihak penggadai dengan pihak yang memiliki piutang. Maksudnya pihak penggadai siapa? Yang berhutang. Yang memiliki piutang siapa? Yang menghutangi. Terjadi perselisihan tentang jumlah hutang yang diambil dengan barang jaminan. Maka yang diterima perkataannya adalah orang yang memiliki piutang, yaitu pemilik hak. Saya berhutang kepada Mas Rahman, saya gadaikan rumah, ya misalkan gitu. Ada terjadi perselisihan, oh hutangku 25 juta aja lagi. Kata Mas Rahman, enggak, hutang Ustadz 40 juta lagi. Ya, nah, yang kita asik, bahasa Banjarnya asik, yang kita asik. Perkataan siapa? Yang berhutang atau yang menghutangi? Yang menghutangi. Ya. Kenapa? Karena dia punya hak. Karena Allah berfirman, farihanum maqbudah, barang yang digadaikan dipegang oleh yang memberikan hutang. Kata-kata dipegang oleh yang memberikan hutang itu maksudnya adalah yang diasi perkataannya siapa? Yang menghutang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Oh, Ustaz, kalau begitu yang menghutanginya zalim, gimana Ustaz? Ya, itulah resiko berhutang. Li'anna Allah ja'ala ar-rahna wasiqatan bih. Karena Allah menjadikan barang jaminan sebagai bukti yang kuat. Falaula annahu yuqbalu qawlu fi dhalik lam tahsul bihi al-wathiqah li'adami al-kitabati wasyuhud. Karena bila tidak diterima perkataannya dalam hal itu, niscaya bukti itu tidak akan ada. Tidak akan bermanfaat buktinya. Ya, karena tidak ada pencatatan dan persaksian. Apa maksudnya? Saya katakan kan tadi, orang kalau berhutang, salah satu jenis penjaminannya dengan dicatat. Kalau tidak ada pencatatan, diganti dengan barang jaminan. Paham maksud saya? Nah, makanya kalau terjadi perselisihan antara yang berhutang dengan yang menghutangi, dan ada barang jaminannya dipegang oleh orang yang menghutangi, maka kalau terjadi perselisihan, siapa yang perkataannya dibenarkan? Yang menghutangi. Kenapa? Karena ada barang ada pada dia sebagai jaminan itu yang menghilangkan perselisihan. Oh benar, kamu berhutang. Mana buktinya? Itu barangmu ada sama dia, jaminan. Berarti benar hutangnya. Paham maksud saya? Karena ada orang yang enggak ngaku, "Enggak, saya enggak ngutang." Ya, dan subhanallah, orang berdusta itu, ya, keji sekali. Kenapa? Sudah bentuk mimiknya dibuat-buat, dusta lagi. Salah satu sifat yang paling saya tidak suka itu berdusta. Kalau ada orang bermuamalah dengan saya pribadi, ya, kalau dusta, oh sudah, hancur derajatnya sudah itu. Habis. Ada keluarga yang begitu. Habis. 1 tahun saya tidak salami dia sebagai pelajaran bagi dia. Dusta. Keluarga dekat, adik, berdusta. 1 tahun enggak saya salami. Karena Muslim tidak berdusta. Dusta itu dosa besar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz 1 tahun? Iya, boleh sebagai pengajaran. Pengajaran agar paham bahwa dusta itu bukan akhlak seorang muslim. Kamu ngerokok ya? Enggak. Pokoknya mimiknya itu sekalinya benar ngerokok, misalkan ini contohnya. Meskipun tidak ada adik-adik saya yang ngerokok. Enggak. Tadi benar ngerokok. Ini buruk sekali. Anda mempunyai alibi berpura-pura dan semisalnya. Bahkan saya katakan dalam pendidikan anak, itu tidak boleh mengatakan kenapa. Karena dia akan berusaha membela dirinya, mencari alasan dan alibi agar tidak disalahkan oleh orang tuanya. Tidak boleh dalam mendidik anak itu katakan kenapa. Kenapa kamu kerjakan ini? Kenapa belum kamu kerjakan ini? Tidak boleh. Itu dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Ma raaitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling baik akhlaknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma qala li syai'in lam af'alhu lima lam taf'alhu wala qala li syai'in qad fa'altu lima fa'altahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang aku belum kerjakan, kenapa belum engkau kerjakan? Dan beliau tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang telah aku kerjakan, kenapa engkau mengerjakannya? Kenapa? Karena kenapa itu membuat seseorang akhirnya mempunyai alibi, mencari-cari pembenaran, mencari-cari alasan, sehingga dia menjadi orang yang suka dusta nantinya. Jangan katakan kenapa kepada anak. Dan itu juga bertentangan dengan takdir. Yang sudah terjadi ya selesai. Kenapa dipecahin? Kenapa dicoret dinding? Kenapa digitu? Kenapa? Ya. Abdullah anak saya umur 2 tahun melihat uminya mungkin suka nyuci. Nyuci piring. Dia nyucinya laptop. Itu kejadian. Nyuci laptop. Sudah laptopnya mereknya Casio. Kasih orang. Ya, satu-satunya. Tapi enggak boleh kita katakan kenapa. Kenapa? Kenapa? 1000 kali kenapa tidak akan bisa membuat laptop itu baik kembali. Dan itu bertentangan dengan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala bagaimana hadisnya? La taqul law fa inna law taqtahu amal asyaitan." Janganlah engkau katakan law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Janganlah engkau katakan, kalau seandainya aku mengatakan seperti ini, maka akan terjadi seperti ini, seperti ini. Jika aku seperti ini, maka niscaya seperti seperti ini. Ini akan membuka pintu-pintu syaitan. Membuat kita tidak puas dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, yang tadi, yang ke-34, maksudnya adalah kalau seandainya terjadi perselisihan, maka perkataan yang diasi perkataan siapa? Yang menghutangi. Kenapa, Pak? Karena ada terbukti barang jaminan padanya. Kamu punya jaminannya. Oh ya, berarti saya punya hutang. Ya, seperti itu. Wa minha annahu yajuzu at-ta'amul bighairi wasiqah wala syuhud. 35, bahwasanya boleh bermuamalah tanpa ada pencatatan atau dokumentasi maupun saksi-saksi atas firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dhukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu. Akan tetapi jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya. Walakin fi hadhil hal yahtaju ila taqwa wal khawfi minallahi wa illa fasahibul haqqi mukhatirun fi haqqih wa lihadha amara Allahu fi hadhil hal man alayhi alhaq an yattaqiyallaha wa yuaddi amanatahu. Namun dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan sifat ketakwaan dan takut kepada Allah. Karena jika tidak demikian, maka pemilik hak dalam posisi dapat dirugikan dalam haknya. Karena itu dalam kondisi seperti ini Allah memerintahkan orang yang menanggung hak orang lain untuk bertakwa kepada Allah dan menunaikan amanat yang ditanggungnya. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Halaman ayat 283. Allah berfirman, wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Nah itu dia. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Dia harus bertakwa, kalau tidak ada pencatatan, tidak ada jaminan, harus takwa. Jangan sampai membahayakan orang lain, hak orang lain, ya. Wallahu alam. Ini hutang-hutang yang kecil-kecil itu ataupun yang setengah besar gitu ya. Ya, Ustaz, Sidin berhutang, tapi pindah kada tahu-tahu. Ya, itu subhanallah, susah sekali dibayar itu. Salaman-salaman aja setai, tapi pindah kada tahu-tahu. Ya, ini gimana ini? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Mati rasa. Ya. Taib. Yang ke-36. ومنها أن من ائتمن معاملة فقد عمل معه معروفا عظيما. Sebelumnya, itulah sebelum saya lanjutkan, itulah fungsi kita mengimani Asmaul Husna. Al-Alim, oh Allah Maha mengetahui. Ya, kalau kita enggak bayar Allah enggak tahu. Kan enggak ada catatannya, Allah Maha tahu. Enggak ada jaminannya, Allah Maha tahu. Dan itu yang membedakan konsep berpikir manusia muslim dengan manusia kafir. Kalau manusia muslim, Allah Maha tahu. Kalau saya tidak bayar, nanti di akhirat saya akan diminta pertanggungjawaban. Kalau manusia kafir enggak, dia enggak meyakini Allah Maha tahu. Dan dia tidak meyakini ada akhirat. Sudah, biarin aja. Paham sekarang bedanya cara berpikir orang muslim dengan orang kafir? Orang muslim itu selalu dikaitkan dengan Allah dan akhirat. Hati-hati lu di akhiratmu nanti. Kamu bangkrut. Utang-utangmu yang gak bayar itu bangkrut nanti. Membuat kamu bangkrut. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji. Ya. Bangkrut, hati-hati. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang menjadi tanggungan kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Anna man i'tamana mu'amalatan faqad amila ma'ahu ma'rufan 'aziman wa radiya bi dinihi wa amanatihi fayata'akkadu 'ala man 'alayhi al-haqqu ada'ul amanati min al-jihatayn ada'un li haqqillah wa imtithalan li amrihi wa wafa'an bi haqqi sahibihi alladhi radiya bi amanati wa wathiqa bihi. Bahwasanya orang yang mempercayai orang yang bermuamalah dengannya, orang yang mempercayai orang bermuamalah dengannya. Saya bermuamalah dengan Mas Rahman. Saya berarti percaya dengan beliau. Dan beliau pun percaya dengan saya. Maka sesungguhnya ia telah melakukan kebaikan yang besar terhadapnya. Misalkan saya tadi saya contohkan, saya berhutang kepada beliau. Berarti Mas Rahman ini telah berbuat baik besar kepada saya. Itu maksudnya. Dan ia ridho terhadap agama dan amanahnya. Berarti beliau ridho kepada agama saya. Oh, orangnya amanah. Insya Allah kita kasih. Nah, pemahaman baliknya, Pak. Yang susah dapat hutangan, berarti pian belum apa? Dipercaya orang. Saya jadi ingat perkataan guru saya, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau mengatakan, ketika beliau ditanya, Ustaz, enggak boleh berhutang dengan riba. Iya, enggak boleh, haram hukumnya. Lalu kita dapat modal dari mana? Duh, itu di samping kamu. Misalkan Mas Bahtiar, ada Mas Rahman. Lalu saya dapat modal dari mana? Tuh, minjem sama Mas Bahtiar. Oh, dia enggak mau minjemin. Kenapa enggak mau minjemin? Karena enggak percaya. Berarti kamunya yang bermasalah. Paham maksud saya? Kita harus bangun kepercayaan dulu, agar orang percaya kepada kita. Jadi bukan berarti tidak ada modal tanpa riba. Enggak ada, bukan. Tetapi kita yang tidak dipercayai orang. Sampai orang tidak mau memberikan hutangannya kepada kita. Berarti orang yang dihutangi, itu berarti dia sudah dipercayai orang itu. Oh, kamu baik agamanya, kamu amanah. Nah, kalau ternyata orang yang sudah dipercayai, ternyata enggak bayar, itu kan gugur, jatuh kepercayaannya. Saya sudah anggap dia amanah, ternyata enggak bayar-bayar 20 tahun. Paham ya? Para ikhwan, itu yang dimaksud oleh wali. Subhanallah, ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Sehingga orang yang menanggung hak orang lain memiliki kewajiban yang semakin kuat untuk menunaikan amanah itu dari dua sisi. Pertama, penunaian hak Allah dan pelaksanaan perintah-perintahnya. Kedua, pemenuhan hak teman yang telah meridhai amanahnya dan mempercayai dirinya. Orang yang tidak mau bayar, orang yang tidak mau melaksanakan hak orang lain yang ada pada dirinya, yang menjadi tanggung jawabnya, itu berarti dia kurang dua. Tidak melaksanakan hak Allah, tidak melaksanakan hak orang lain. Yang orang lain itu sudah percaya kepada dirinya. Oh, orang ini amanah, orang ini begini, orang ini begini. Sudah dipercayai malah enggak. Malah tidak sesuai dengan yang dipercayai. Nah, ini kan menyedihkan. Paham maksud saya, Pak? Ya, seperti itu. Yang ke-37. Wa minha tahrimu katmi syahadah. Haram menyembunyikan persaksian. Wa anna katimaha qad athima qalbuh. Dan bahwa orang yang melakukan itu hatinya benar-benar telah berdosa. Alladhi huwa malikul a'dha. Yang merupakan pengendali dari seluruh anggota tubuh. Ini Pak penting nih. Al-qalbu. Ini perkataan para ulama dari mulai semenjak dulu. Saya sering sekali mendengar para syekh mengatakan ini. Al-qalbu malikul a'dha. Hati raja untuk seluruh anggota tubuh. Atau boleh dikatakan pengendali untuk seluruh anggota tubuh. Hati pengendali untuk seluruh anggota tubuh. Al-qalbu malikul a'da. A'wa. Ya, hati pengendali, poros, sumber seluruh anggota tubuh. Kalau anggota tubuhnya melakukan maksiat, itu percayalah, lakinlah, hatinya rusak. Makanya kalau ada perempuan mengatakan, ah saya mau ingin apa namanya, wahai fulana, kenapa enggak pakai jilbab? Yang penting kan hatinya pakai jilbab. Salah itu. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Enggak, bukan itu. Enggak mungkin jilbabnya ditaruh di hati. Enggak, bukan itu. Hah? Wahai fulana, kenapa enggak pakai jilbab, Ustaz? Yang penting kan hatinya berjilbab. Penampilan luar kan tidak penting. Hah, gimana? Mas Ihsan biasanya bisa. Kalau hatinya sudah berjilbab, otomatis padahal si berjilbab. Kenapa? Anggota tubuh yang bersih itu cerminan hati. Kelakuannya baik itu cerminan hatinya baik. Begitu, paham ya? Para ikhwah. Jadi kalau dia mengatakan saya mau menjilbabin hati dulu, salah besar. Atau yang penting hatinya dijilbabin, Ustaz. Kan tidak mesti harus luarnya. Yang penting kan hatinya dijilbabin. Nanti kemudian dia berdalil, banyak Ustaz yang pakai jilbab kalau hutang bayarnya cuma afwan ukhti, mohon maaf saudariku. Enggak pakai bayar. Ya, banyak Ustaz yang berjilbab enggak jujur. Oh, dia mencari pembenaran itu. Ini hiraukan ini. Jangan diasi hiraukan. Tapi kita katakan, kalau hatimu sudah berjilbab, niscaya kamu pun akan berjilbab. Kenapa? Karena anggota tubuh itu pancaran dari hati. Begitu jawabannya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّ كَتْمَهَا كَالشَّهَادَةِ بِالْبَاطِلِ وَالزُّورِ fiha dhaya'ul huquqi wa fasadul muamalati. Artinya, hal itu dikarenakan menyembunyikan hal tersebut adalah seperti persaksian dengan yang batil dan dusta. Nah, ini dia. Kalau seandainya seseorang menyembunyikan tulisan persaksian, misalkan kamu kan saksinya, enggak saya enggak saksi. Ah, itu berarti sama dia seperti bersyahadat, bersaksi dengan kebatilan atau dengan kedustaan. Yang mengakibatkan hilangnya hak-hak. Ya. Ini minyak wangi masjid kita ini melati ya. Kayak apa namanya? Ruang pengantin. Ya. Mungkin ke Saifullah pinanya ada sisi-sisi ke sana. Mohon maaf pula. Baik. Ya. Ini dari tadi nyemprot ke sini, nyemprot ke sini. Rusaknya muamalah. Ya. Wal ism al-mutakarrar fi haqqihi wa haqqi man 'alaihi al-haq. Dan dosa yang berulang-ulang bagi orang tersebut dan orang yang menanggung hak orang lain. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya kalau seandainya si saksi tidak mau jadi saksi atau saksi mengingkari persaksiannya, ini bahaya. Makanya Pak, saya ingat sekali perkataan guru saya, Ustaz Fadil Dr. Muhammad Arifin Badri, perekonomian Islam dibangun di atas dua hal, kejujuran dan amanah. Itu, kejujuran dan amanah. Itu ciri karakteristik perekonomian Islam dalam segala macam bentuk transaksinya. Hutang piutang, jual beli, akad gadai, akad salam, akad hut pinjam meminjam, macam-macam. Perekonomian Islam dibangun di atas dua sifat, jujur dan amanah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a al-bay'an fa'alayhima bil khiyar, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba lam yubarak lahu fi bay'ihima." Sesungguhnya dua orang yang sedang jual beli itu di dalam masa penangguhan selama mereka belum berpisah. Kalau seandainya mereka jujur dan menjelaskan apa adanya, maksudnya jujur berkata jujur dan amanah, maka diberkahi dalam jual beli mereka. Tapi kalau tidak jujur dan tidak amanah, tidak diberkahi. Perekonomian dibangun di atas dua sifat mulia Islam, jujur dan amanah. Kemudian penulis mengatakan, mana tadi? Wa amma taqyidur rahni, adapun dibatasinya penggadaian bis safar, dengan bepergian musafir, ma'annahu yajuzu hadaran wa safaran, padahal hal itu boleh saja dilakukan saat mukim maupun bepergian, falil hajati ilaih, adalah karena kebutuhan akan hal tersebut, li'adamil katibi wa syahidi, dan karena tidak adanya juru tulis maupun saksi. Wa khatama al-ayata, atau wa khatama al-ayata, dan Allah menutup ayat ini bi annahu alimun bi kulli ma ya'lamuhu al-ibad, dengan menyebut bahwa Dia Maha mengetahui atas segala apa yang diperbuat oleh para hamba. Katarghibi lahum fil muamalatil hasanah, sebagai dorongan bagi mereka untuk bermuamalah yang baik. Watarhibi minal muamalatis sayyi'ah, dan peringatan keras dari muamalah yang buruk. Maksudnya apa? Di dalam ayat 283 Allah menyebutkan gadai itu hukumnya hanya di dalam safar. Penggadaian hukumnya hanya di dalam safar. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kada boleh sandaan kecuali dalam safar. Mukim enggak boleh. Maka kita katakan enggak. Safar itu karena disebutkan oleh Allah, kenapa? Karena tidak ada juru tulis, tidak ada saksi. Susah nyari saksi ketika safar. Si fulan ingin minjam ini dan ini ingin menghutangi ini. Di dalam safar, dan safar kebiasaan tidak ada saksi, tidak ada penulis. Dan kebiasaan juga orang sangat membutuhkan, kehabisan bekal mungkin. Akhirnya dia minjam kepada orang safar. Maka disebutkan safar, tetapi bukan berarti gadai tidak boleh di dalam mukim. Hanya safar, bukan. Gadai boleh dalam safar ataupun dalam mukim. Dalam safar atau dalam mukim, boleh. Ya. Cuma kenapa disebutkan safar? Lihat saja antum baca 283 atau kita baca sebentar dikit aja. Allah berfirman, "Wa in kuntum ala safar." Lihat. Awal ayat, dan jika kamu dalam bepergian, farihanum maqdudah, maka ada barang yang digadaikan, yang dipegang. Nah, itu namanya barang gadaian. Sebagian ulama dia mengatakan, oh kalau begitu gadai itu hanya boleh dilakukan pada waktu safar. Ini enggak. Safar, gadai boleh dilakukan baik safar ataupun mukim. Ya, baik safar ataupun mukim. Itu satu yang disebutkan oleh penulis. Dan Allah menutup ayat dengan menyebutkan bahwa Dia mengetahui atas segala apa yang diperbuat para hamba. Ya, ayatnya terakhir bagaimana? Wallahu bikulli alimun bima wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian berbuat. Fungsinya apa? Allah sebutkan Maha mengetahui. Ini fungsinya motivasi, dorongan bagi mereka agar bermuamalah yang baik. Enggak boleh ada kecurangan, enggak boleh mengambil hak orang lain. Dan peringatan keras, jangan sampai bermuamalah yang buruk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah selesai ayat 282 dengan 283. Insyaallah taala pada pertemuan besok kita akan menyelesaikan tafsir surat Al-Baqarah ini, membaca ayat 284 sampai 286. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Awal kita mulai kajian tafsir surat As-Sa'di surat Al-Baqarah itu dimulai dari 21 Al-Muharram 1435. 21 Al-Muharram 1435. Kita berhenti, selesai insyaallah besok 24 Al-Muharram 1438. 1435, 1436, 1437, 1438. 3 tahun. Surat Al-Baqarah. Alhamdulillah masih hidup ya. Berapa banyak kawan-kawan yang ikut surat Al-Baqarah dan sudah meninggal. Bolehkah selektif dalam menghutangi orang, melihat kapasitas orang yang berhutang tersebut berbeda-beda? Jika saya anggap orang tersebut susah ditagih, maka saya kasih uang saja. Misalkan dia mau pinjam 1 juta, saya kasih 500 ribu saja, tapi bukan utang. Boleh. Dan ini termasuk kebaikan hati seseorang. Ya, termasuk kebaikan hati seseorang. Dan seperti yang saya bilang tadi, orang yang berhutang itu dia harus membangun amanah. Dia membangun kepercayaan diri untuk orang, untuk dirinya terhadap orang lain. Ya. Makanya hati-hati kalau sulit dapat hutangan, itu mungkin kita dianggap orang enggak amanah, wajah-wajah pencuri kayaknya. Ya, hati-hati itu. Boleh saja, tidak mengapa. Biasanya apabila kita meminjam duit disaksikan oleh notaris sebagai pihak pencatat dan pihak notaris memungut biaya sekian rupiah. Apakah ini yang dimaksud Ustaz tidak boleh mengambil upah? Iya. Ini tidak boleh mengambil upah. Ya. Karena itu apa jawabannya? Kalau ditanya kenapa tidak boleh? Sudah kita baca. Karena yang berhutang lagi susah. Satu, betul. Yang lain? Karena itu hak wajib. Wajib. Sehingga terjadi hukum Allah, pencatatan. Ya. Berarti ketika kita mengambil upah itu, kita tidak menunaikan kewajiban. Artinya apa? Artinya nanti hak syariat Allah tidak terjalan. Tidak jalan. Dan yang berhutang sudah dalam kesempitan, diambil upah lagi. Ya, ini tidak benar. Ya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.